atau tunggulah, awasilah, perhatikanlah mereka, apakah mereka akan beriman ataukah tetap dalam kekafirannya. Qala qauluhum qauluhu ta'ala wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum. Beritakan kepada mereka bahwa sumur tempat minum yang mereka selalu menimba, yakni mengambil airnya bersama juga tempat minum unta tersebut, ini bergantian, itu ini dibagi di antara mereka. Sekali giliran unta tersebut minum air sumur itu, di hari yang lain giliran mereka yang puluhan orang yang tinggal menetap di sana minum dari air tersebut, ngambilnya untuk diri mereka, untuk unta mereka. Nah, tapi pada gilirannya tidak boleh ada satupun yang mendekat ke sumur tersebut. Qala ay akhbirhum annallaha annal ma'a ay mawriduhum alladhi yastadibunahu. Yani beritakan kepada mereka bahwa air telaga atau tempat, yani waduk atau apa namanya, sumur yang mereka mengambil air minum yang bening dan segar darinya, qismatun bainahum wa bainan naqah, dibagi di antara mereka dan unta tersebut. Laha syirbun yaumin, laha syirbu yaumin, unta itu punya hak untuk minum satu hari. Walahum syirbu yaumin akhar ma'lum, dan mereka minum, punya hak untuk minum, ngambil airnya di hari yang lain yang sudah ditentukan untuk mereka. Nah, wallahu alam, kalau sampai ini pada saat ini masih ada pandak bekas sumur tersebut. Kalau di zaman Rasulullah SAW masih ada sumur yang dimin tempat minum unta Nabi Saleh tersebut di zaman Rasulullah, jaraknya ribuan tahun, itu masih ada. Wallahu alam sampai sekarang. Biasanya kalau di apa, mungkin sudah ditutup oleh sebagian sahabat, seperti mungkin Umar bin Khattab, karena mengkhawatirkan tempat itu jadi dijadikan apa, tempat tabarruk. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab memangkas pohon yang di situ Rasulullah SAW duduk dibaiat oleh para sahabat di pohon Sidratul Jizat, yakni di Hudaybiyah. Nah, itu pun dipangkas, apalagi mungkin di sumur. Qala qauluhu kullu syirbin muhtadhar. Masing-masing minum itu didatangi, ai yahduruhu, dihadiri oleh mereka. Betul. Dihadiri oleh mereka, ya. Setiap yang menjadi gilirannya, setiap hari giliran mereka, itu mereka datang untuk ngambilnya, untuk mereka juga untuk mengambil airnya. Setiap pada kemudian unta tersebut mengambil jatahnya pada waktu gilirannya. Fanadaw sahibahum fanadaw sahibahum teman mereka alladhi, yang belum itu mereka saling sepakat, alladhi huwa ashqa al-qabilah, yaitu orang yang paling celaka di antara kabilah tersebut, yaitu dikenal dengan nama Fudar ibn Salif. Wa fata'afa ay inqada lima amaruhu bihi man aqaraha fa'afar. Jadi fata'afa mereka, yani apa namanya, ta'afa menyanyi menyambut hajatan tersebut, kemudian mereka menyembelih unta tersebut. Inqada lima amaruhu, mereka tunduk, mereka menerima apa yang diperintahkan oleh penduduk kampung, menyanyi kaumnya Nabi Saleh itu, menyanyi apa namanya, yang diajak, yang mereka tengah suruh, ada yang pilihkan seseorang yang mau, yang berani untuk menyembelihnya, lalu menyembelih unta atau membunuh unta tersebut. Qala fa kaifa kana adabi wa nudur, ialah bagaimana kemudian adabku dan peringatan-peringatan kufar, kata Allah, terhadap orang-orang yang menentang dan mendustakan Rasulnya. Qala kana ashaddu adaban, kana ashaddu adab, yang itu merupakan adab yang sangat berat, yang sangat keras. Arsalallahu alaihim sayhatan wa rajfatan ahlaknahum ahlakathum an akhirihim. Allah kirimkan kepada mereka suara yang mengguntur, yang sangat keras, dan goncangan di bawah kaki mereka sehingga membinasakan mereka, yakni sampai yang terakhir dari kalangan dari mereka. Akan diceritakan juga, nah, walaupun dia berada di tempat yang lain, tapi dia termasuk orang-orang yang setuju, sepakat dengan untuk dibunuhnya unta tersebut. Ketika itu diceritakan, dia berada di tanah haram, kemudian keluar dari tempat tersebut, dia dihantam oleh, nah, ini suara yang atau adab yang menimpa kaumnya. Qala wa najjallahu salihan wa man amana ma'ah. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk jadi peringatan. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran untuk mengambil nasihat? Ada satu isyarat mungkin yang juga kita harus ingat bagaimana dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan mudahnya Al-Qur'an ini untuk jadi peringatan, dihafal, dibaca, dihafal, jadi dipahami. Tapi seperti itu juga sangat-sangat mudah dia untuk hilang dari ingatan kita, dari hafalan kita. Seperti diriwayatkan dari Bunda Aisyah, ya, lebih cepat asyad ditafallutan min nafah min afalih al-kamakal. Lebih cepat lepasnya Al-Quran itu dibandingkan unta yang dalam ikatannya. Lebih cepat. Nah, kita sudah ulang-ulang. Tapi ada yang sifatnya manusiawi, karena keadaan kita yang lemah, kesibukan, hal-hal yang itu kalau kita tidak tafrid, tidak dalam keadaan tafrid, meremehkan, tahawun, ada artinya kemauan kita, ya, kesungguhan upaya kita untuk menjaga dengan mengulang, nah, menjaga untuk tidak jatuh dalam perkara yang sia-sia. Layak sam yang seperti ini tidak berdosa. Nah, karena kalau misalnya lupa, semua orang lupa. Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam lupa. Bahkan dalam sholat lewat satu ayat. Dan setelah selesai sholat baru ada yang mengingatkan. Kenapa tidak diingatkan dalam sholat? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wahyu itu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam juga lupa. Kadang-kadang beliau juga ketika mendengar salah seorang sahabat membaca ayat, baca satu surat, rahimallahu fulanan dzakarani ayat kada wa kada wa kama qala, dia mengingatkan aku ayat yang lolos, yang ada yang lupa dalam artian lupa manusiawi, zuhul anil ma'lum, jadi hilang dari ingatannya sesuatu yang tadinya diketahui. Ini ada yang sifatnya manusiawi, ada yang kadang-kadang itu bukan karena keadaan dia sebagai manusia lemah, ya, tapi karena kafir. Ya, ini kebanyakan kita, yang ini yang dikatakan Syekh Taimin, yang yaksab. Dosa orang itu karena ya. Karena ada beberapa pertanyaan dalam, mungkin nanti sudah lewat juga, kitabul ilm, ada yang dia ditanya, saya sudah hafal Al-Quran, dan kemudian lupa. Ya, apakah ini ada ancaman yang berat terhadap orang yang kemudian dia sudah hafal Al-Quran, kemudian lupa dengan ayat-ayat yang dia ingat. Kalau yang sifatnya manusia seperti tadi, Rasulullah SAW juga lupa. Tapi kalau dia tafriyat, yang seperti ini sembilanana tapi disebutkan oleh beliau seperti itu juga. Hanya tafriyat ada semacam sikap tahawun, bermudah, ngeni-ngeni, tidak ada kesungguhan untuk murojaah, membaca, ya, lupa, lalu jatuh dalam hal yang sia-sia, ya, tam. Ini dia, katakan bisa berdosa dia karena ini sikap seperti ini. Nah, ini diingatkan oleh ayat-ayat ini, begitu mudahnya Al-Quran itu untuk diingat, untuk dibaca, dihafalkan, juga diambil pelajarannya, juga sangat cepat untuk hilangnya. Sangat cepat untuk hilangnya, lebih cepat dari unta yang ditambatkan dalam ikatannya. Maka perlu, walaupun sesibuk apapun, sempatkan kita punya waktu untuk wirid, mungkin 5 ayat ataupun 10 ayat, yang mampu mungkin 2 atau 3 ayat, yang punya kesempatan banyak sehalaman atau satu lembar, atau yang bisa mungkin satu hizib, ya, yang tanda kotak-kotak itu lumayan itu. Nah, ada yang 1/4, ada yang 1/8, ada yang mungkin 3/4, itu gunakanlah. Nah, jadi ada tampak kesungguhan kita. Walaupun kalau dihukumi oleh Ibn Abbas, kalau orang itu sampai 1 bulan tidak pernah khatam Al-Quran itu dianggap orang yang lalai. Itu sudah dihukumi lalai kan oleh oleh beliau. Satu bulan enggak pernah sekalipun dia khatam. Ya. Ya, kesibukan kita memang subhanallah. Nah, apalagi di saat-saat seperti ini. Nah, itu walaupun itu ini dikatakan oleh beliau begitu, kita artinya punya mungkin punya udzur lah dalam kondisi kita sekarang ini, ya, sesempatnya. Kita mungkin ada kita gunakan waktu, entah itu malam ataupun siang, untuk kita sesempatnya membaca selembar ataupun satu halaman. Ya. Nah, ini walaupun yasarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, mudah dihafalkan, mudah juga sangat hilangnya, seperti dalam hadis Nabi. Qala kadza qawluhu kadzabat qaumu Lut salah munsiban illa ala Lut najainahum bisahar ni'matan min inna kadzalika najzi man syakar wa laqad andarahum bathshatana fatamaru bin nuzur wa laqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur wa laqad sabbahahum bukratan 'adabun mustaqir fadhuqu 'adabi wa nuzur wa laqad yassarna al-qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir qala syekh aitsadabat qaum lut yani lutan alaihi salam mereka kaum lut umat Nabi Lut mendustakan Nabi Lut alaihi salam hina da'ahum ketika beliau mengajak mereka ila ibadatillahi wahdah untuk beribadah kepada Allah satu-satunya la syarikalah wa nahahum 'ani syirki beliau melarang mereka pula dari perbuatan syirik wal fahisyah dan perbuatan keji allati ma sabaqahum biha ahadun minal alamin yang belum pernah dikerjakan sebelumnya oleh manusia yang manapun. Jadi mereka yang pertama sekali. Dan ini menjadi dosa mereka yang melakukan pertama ini bertumpuk seperti kata Rasulullah SAW juga tentang orang yang menjadi sebab akhirnya diikuti perbuatan tersebut sampai kiamat, ya, seperti salah satu Bani Adam, ya, Bani Adam yang menjadi mensunnahkan, menjadikan contoh pembunuhan di muka bumi dosanya, jadi dia mendapatkan bagian. Nah, begitu juga mereka yang melakukan perbuatan ini yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Sampai-sampai ini tidak pernah, ya. Ini sebenarnya seperti kata sebagian umara dari kalangan Bani Umayyah, aku belum pernah tahu. Kalau dia tidak baca Al-Quran, aku belum pernah tahu, belum pernah dengar sama sekali ada manusia laki-laki yang naik laki-laki. Nah, ini berbuat seperti itu terhadap laki-laki. Nah, ini belum pernah. Kalau ini itu dalam Al-Quran diceritakan, diterangkan oleh Allah bagaimana jeleknya. Maka mereka yang melakukan pertama kali ini mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang juga melakukannya di belakang hari, walaupun tidak mengurangi dosa mereka. Nah, qala fakadzabuhu wastamarru ala syirkihim wa qaba'ihim. Mereka mendustakan Rasulnya, mendustakan Nabi Lut, dan terus di dalam kesyirikan mereka dan perbuatan buruk yang mereka lakukan. Maka menjadi budaya sampai sekarang ini. Maka siap-siap mereka yang melariskan, mereka yang melegalkan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana kata Rasulullah, la'anallahu man dabaha li ghairillah, wa la'anallahu man la'ana walidai, wa la'anallahu man awa muhditan. Atau awal muhdatan, sama saja melindungi pelakunya ataupun melindungi perbuatannya, itu sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala hatta yadimatiya, mereka yang melegalkan, menampung, memberikan wadah, ya, bahkan membuatkan hukum untuk melindungi mereka, dilaknat oleh Allah. Maka bagaimanapun itu memang perbuatan yang dikutuk oleh Allah. Dan adabnya beda dengan perbuatan khata, perbuatan zina. Perbuatan zina pun beda dengan perbuatan yang mereka lakukan. Ketika marak satu ibunya di kampung, mereka melakukan seperti itu, dihancurkan, dikatakan juga oleh para sahabat kemudian, untuk meniru hukumannya terhadap orang-orang yang berbuat seperti ini, dinaikkan, diangkat ke tempat yang tinggi, kemudian dilemparkan ke bawah. Ya, tempat yang sangat tinggi, kemudian dilemparkan ke bawah dan dilempari batu, sebagaimana umat Nabi Lut, bangsa Sodom, dihancurkan oleh Allah seperti itu juga. Diangkat kampung mereka sampai terdengar lolongan anjingnya oleh penduduk langit dunia, kemudian dibalik dan dilempar, dihempaskan ke tempat kampung dasar kampung tersebut, kemudian dihujani batu, baru dihujani disiram dengan air. Qala hatta innal malaikata alladhi ja'u alladhina ja'uhu, yaitu bahkan sampai malaikat yang datang kepada Nabi Lut di surati Adiyatin dalam bentuk tamu, ya, laki-laki pemuda-pemuda yang ganteng yang rupawan, hina sami'a bihim qaum Lut, yani ketika didengar berita kedatangan tersebut oleh kaum Nabi Lut. Dari mana berita itu? Ada yang menyebutkan dari istri Nabi Lut sendiri. Nah, itu pengkhianatan yang dilakukan oleh istri Nabi Lut dan juga istri Nabi Nuh yang disebutkan oleh Allah. Fakhanata huma, pengkhianatan yang dilakukan oleh keduanya bukan dalam perbuatan keji, tapi upaya kalau Nabi Nuh istrinya menyampaikan kepada kaumnya bahwa Nuh gila. Nabi Nuh alaihissalam gila. Menurut sebagian mufasir, istri Nabi Lut menyampaikan kepada kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu tersebut. Qala ja'uhum muslimin, mereka datang dengan segera. Yuriduna ilqa'al fahishatihim, mereka ingin melakukan perbuatan keji itu dengan orang-orang ini, tamu-tamu tersebut. La'anahumullahu wa qabbahahum, semoga Allah melaknat mereka dan memburukkan mereka. Warawaduhu anhum, bahkan merayu, membujuk, minta kepada Nabi Lut untuk melepaskan mereka, biarkan mereka, tamu-tamu itu diserahkan kepada kaumnya. Fa'amarallahu Jibril alaihi salam, kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril alaihi salam, fatamasa a'yunahum bijanahihi, untuk membuat mereka buta, menutup penglihatan mereka dengan sayap beliau. Wa andarahum nabiyuhum batsyakallahi wa ukubatahu, dan mereka telah diberi peringatan oleh nabi mereka Lut alaihi salam tentang kerasnya hukuman Allah dan siksaan Allah. Fatamara bin nuzur, tapi mereka tetap dalam keadaan mengingkari, menentang. Qaluhu wa laqad sabbahum bukratan adzabun mustaqir qallaballahu alaihim diyarahum, Allah balikkan negeri mereka, perkampungan mereka. Wa yaj'al asfalaha a'laha, Allah jadikan yang bawah, Allah jadikan dasar dari kampung tersebut, negeri tersebut, bahkan diambil dari beberapa, nah hitung aja mungkin berapa dalamnya laut mati yang itu merupakan tempat bangsa Sodom dengan perang itu dibalikkan oleh Allah, diangkat oleh Malik Jibril sampai ke langit, nah setinggi-tingginya, kemudian dihempaskan, dijadikan yang dasarnya, yang bawahnya menjadi yang di atas. Watat wa'ahum hijarah, kemudian diikuti pula dengan dihujani batu, min sijil mandud, bukan dari batu biasa, ternyata dari neraka, dari api, dari batu-batu api neraka. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin, yang diberi nama, ada menyebutkan dinamai di sisi Rabbmu, ditandai di sisi Rabbmu untuk orang-orang yang melampaui batas tersebut. Nah, perbuatan betul-betul perbuatan melampaui batas sudah diberikan oleh Allah dalam hati, sebetulnya itu sudah ada fitrah di dalam diri mereka, tapi mereka seperti yang dikatakan oleh Allah, fa'atat humus syaitan, didatangi mereka oleh syaitan, lalu mereka diseret keluar dari fitrah mereka, dirusak fitrah mereka, akhirnya dengan misi tidak lagi merasa terpuaskan dan kemudian melakukan perbuatan yang melampaui batas. Dan ini diikuti oleh ulama-ulama Rafidah. Nah, kaum Rafidah yang itu menjadi kebanggaan buat mereka, karena memang dari dahulu mereka sangat rusak, ya. Di zaman raja-raja mereka dahulunya, mereka sudah membudaya perbuatan-perbuatan keji ini dengan alasan agama. Dan ini adalah kelanjutan. Nah, ini upaya mereka juga, orang-orang Yahudi, untuk melariskan budaya-budaya mistik, budaya-budaya sihir, budaya-budaya kesyirikan, itu adalah lanjutan ataupun perpanjangan tangan dari memang kebiasaan orang-orang Yahudi. Nah di tubuh kaum muslim yang mereka mengaku muslimin, yang paling rusak dan paling hancur adalah orang-orang Syiah. Qala wa najjallahu Lutan wa ahlahu minal karbil azim, Allah menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya, ya, kecuali istrinya, dari bencana yang besar tersebut. Jazaan lahum, sebagai balasan untuk mereka, ala syukrihim li rabbihim, atas syukur mereka kepada Rabb mereka. Ini ketaatan mereka kepada Allah wa ibadatihi, ibadah mereka kepada Allah wahdahu la syarikalah. Wallahu a'lam bishawab. Kembali diulang-ulang, kembali kita diingatkan apa namanya tentang kisah-kisah ini untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi pelajaran dan supaya menghindar dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, juga sikap mereka terhadap para anbiya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi juga pelajaran bagi para kita yang mungkin punya anak, ya, keluarga juga pendidik. Allah mengingatkan tadi walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Buat pribadi kita untuk tidak tahawun, membuat ya ini kemudian beralasan ya lupa dengan ayat-ayat Al-Qur'an, tapi kita tidak pernah berusaha untuk punya membuat kesempatan yang bikin jadwal sendiri untuk murojaah ataupun membacanya, ya. Nah, ini kalau ini punya seperti itu jadi apa namanya dikatakan oleh beliau rahimahullah yang feminis, jadi bisa berdosa seorang yang bersikap seperti itu. Jadi kalau memang lupa karena memang dia kesibukannya ada hal-hal yang lain yang memang diwajibkan ditetapkan oleh Allah, itu dia punya kesibukan keharusan sehingga itu lupa, jadi ma'dur orang yang seperti ini, dia dimaafkan. Nah, terkait ini peringatan juga buat para mudarris, ya, para mudarris dan para murabbi yang punya anak-anak binaan, dan ya bagaimana caranya supaya mereka yakni Al-Qur'an terbiasa, ya, dan untuk berada selalu dalam keadaan mereka yakni ingat dengan Al-Qur'an tersebut. Jadi misalnya ingatlah ya Al-Qur'an yang sudah kita hafalan itu lebih cepat hilangnya daripada unta yang sudah tertambat. Itu kalau misalnya Evan dengan keadaan kondisi sekarang ini kelalaian itu banyak, jangan kita membuat sesuatu yang membuat mereka yakni mudah, ya. Kalaupun misalnya mereka mungkin dengan pelajaran yang lain-lain, tetap dia akan diingatkan dengan hafalan-hafalan mereka, dibantu, ya. Mungkin makanya kita kalau kita mungkin di rumah dengan melihat mereka menghafal, mereka membaca di rumah, mereka ingin membaca yang lain, kita arahkan dengan buku-buku pelajaran yang lain, artinya apa namanya mungkin kisah, seperti itu juga, ya, mungkin di malah lebih terpusat ketika dia berada di madrasahnya atau di mahatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah.